Aku ingin engkau ada di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Kamu, ku hanya memiliki kamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu. Kamu, ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu. Setengah mati. segala yang telah aku punya. Namun semuanya hanya sia-sia, percuma. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak sakiti aku lagi. Sepihan peri ini akan ku bawa mati. apa yang ada di pikiranmu selama ini. ada cinta. Semakin ku memikirkanmu, semakin

sengit ini, ku sudah tak tahan lagi. Perseteruan ini kita tak sejalan lagi. Aku lelah. Sudahlah sudahi pertengkaran sengit ini. Ku sudah tak tahan lagi. Ampun aku atas kesalahanku, minta ampun aku atas dosa-dosaku. Aku bukan siapa-siapa, aku manusia yang tak lepas dari kesalahan. Ku serahkan hidupku padamu, Tuhan ampuni aku. Tunjukkan jalanmu, mohon ampun aku jika aku bersalah. Mohon ampun aku jika aku siapa-siapa, aku hanya manusia yang tak lepas dari kesalahan. Ku serahkan hidupku padamu, kan jalanmu. kau terlahir dengan semangat yang tak terkira. Pengorbanan selama ini tak akan pernah menjadi nyata. Thank you.

maka terjawablah jalan hidupku. Ku bertekuk lutut di hadapanmu. Apa ini semua yang mereka sebut karma? Ketika rintihan tangisku